Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan kajian pengantar ilmu waris bagian yang ke-6. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan memberkahi kajian kita. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas satu judul bab, yaitu batasan harta warisan. Pembahasan kita tujuannya adalah untuk menentukan apakah sebuah harta itu harus dibagi waris ataukah dia boleh dibagi tanpa mengikuti aturan warisan. Karena jika dia harta warisan, berarti dia harus dibagi dengan aturan warisan, dan sebaliknya jika dia bukan harta warisan, maka dia tidak harus dibagi dengan aturan warisan. Karena ada banyak ragam harta yang muncul ketika orang itu meninggal, selain harta yang ditinggalkan oleh mayit. Di antaranya adalah santunan kematian, kemudian asuransi, termasuk ada uang pensiun, uang pensiun terusan bagi para PNS di negara kita. Kemudian ada termasuk amplop takziah, kemudian sumbangan dari perusahaan dan seterusnya. Apakah itu termasuk di antara harta warisan ataukah tidak? Sehingga kita perlu tahu bagian ini untuk nantinya bisa menentukan bagian ini wajib dibagi secara warisan dan bagian ini tidak wajib dibagi secara warisan. Baik, sebelum membahas ini, terlebih dahulu kita akan melihat batasan harta waris yang kemarin sudah sempat kita singgung. Disebutkan dalam ensiklopedia fikih, yaitu Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Di sana dinyatakan, "Dhahaba jumhurul fuqaha'i al-malikiyyah wasy-syafi'iyyah wal-hanabilah ila anna at-tarikah hiya kullu ma yukhallifuhu al-mayyitu min al-amwali wal-huquqi ats-tsabitati mutlaqan." Jumhur ulama di kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali, mereka mendefinisikan, memberikan batasan tentang at-tarikah, harta peninggalan atau harta warisan. Harta warisan adalah semua yang ditinggalkan oleh mayit, baik berupa mal, baik berupa harta, maupun hukuk, maupun hak. Ats-tsabitah, yang sah dan punya nilai. Berbeda dengan pendapat Hanafiyah. Kalau menurut Hanafiyah, an-natarikah yama yatrukuhul mayyitu minal amwali safiyan an ta'alluki haqqil ghair. Menurut Hanafiyah, bahwasanya warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit berupa harta. Sehingga kalau bedanya antara Hanafiyah dengan jumhur, kalau jumhur itu mencakup hak, tapi kalau Hanafiyah tidak mencakup hak. Safiyan an ta'alluki haqqil ghairi bi'ainihi, yang sudah tidak ada keterlibatan hak orang lain terhadap harta itu. Dan kemarin telah kita sampaikan bahwa pendapat jumhur itu yang lebih mendekati. Di antara dalil jumhur adalah keberadaan diat pembunuhan yang menjadi tanggung jawab keluarga pelaku kriminal untuk diserahkan kepada keluarga korban. Maka diat seperti ini nanti menjadi hak milik ahli waris dan dibagi sesuai dengan aturan warisan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Sa'id ibn al-Musayyib, beliau meriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, bahasanya Umar pernah mengatakan, "Ad-diyatu 'alal 'aqilah wa la tarithul mar'atu min diyati zawjiha syai'a." Kata Umar, diat itu menjadi tanggung jawab akilah. Kemarin sudah kita sebutkan, akilah adalah lelaki yang mendapatkan asobah andekan pelaku tindak kriminal itu mati. Seperti bapak, anak laki-laki, saudara laki-laki, kemudian saudara laki-laki sebapak, kemudian ada paman, lalu ada sepupu yang laki-laki, ada keponakan laki-laki dan seterusnya. Mereka disebut dengan akilah. Disebut akilah karena iqal, ikatan. Iqal itu kalau dalam bahasa sekarang istilah untuk menyebut ghutrah orang Arab, ya, sorban orang Arab dikasih seperti tali di atasnya. Nah, tali di atas itu namanya iqal. Anda coba bayangkan Raja Salman, ya. Raja Salman pakai sorban, nah, kemudian ada tali di atasnya yang warnanya hitam atau kadang kuning. Nah, tali itu namanya iqal. Disebut aqilah karena dia berada di sekitar seseorang. Lelaki-lelaki terdekat yang ada di sekitar kita, itulah aqilah. Adiyat adalah kewajiban aqilah. Wala tarithul mar'atu min diyati zawjiha syai'a. Dan seorang istri, dia tidak berhak untuk mendapatkan diyat karena kematian suaminya sepeser pun. Namun ini ijtihad Umar, yang ijtihad ini dinilai keliru karena beliau mendapatkan berita dari atau mendapatkan hadis dari Ad-Dhahhak bin Sufyan Al-Kullabi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan agar istrinya Asyam Ad-Dibabi mendapatkan warisan dari diyat suaminya yang dibunuh oleh orang lain. Sehingga dalam hal ini maka ahli waris mendapatkan hak terhadap diyat dari korban. Dan itu menunjukkan bahasanya diyat masuk warisan. Padahal dia bukan harta yang diusahakan oleh mayit ketika dia masih hidup. Tapi harta itu kewajiban yang harus dibayarkan oleh orang lain, disebabkan karena dia telah melakukan tindakan kriminal kepada mayit. Lalu dia dijadikan sebagai warisan, kemudian dibagikan kepada ahli waris. Sebagaimana keterangan Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah, ketika beliau menyebutkan hadis tentang istri Asyam Ad-Dibabi yang tadi disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Lalu Al-Baghawi mengatakan, "Wa fihi dalilun 'ala anna ad-diyata tajibu lil maqtuli tsumma tantaqilu minhu ila warasatihi kasairi amlakihi." Hadis ini merupakan dalil bahwasanya diyat itu merupakan haknya korban. Kemudian setelah diserahkan, dia berpindah menjadi hak ahli waris sebagaimana harta yang dimiliki oleh mayit yang lainnya. Sebagaimana harta yang lainnya yang dimiliki oleh mayit, sehingga dia masuk harta warisan. Wa hadza qawlu aktsari ahli al-ilmi, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Ini ada dalam kitab Syarhus Sunnah Al-Baghawi. Baik, selanjutnya kita akan membahas lebih rinci tentang beberapa bentuk-bentuk harta yang ada di atau yang muncul ketika ada orang yang meninggal dunia. Dan di kesempatan ini saya banyak mengambil faedah, banyak mengambil kesimpulan dari sebuah artikel yang ditulis oleh Dr. Hisamuddin Affanah hafizahullah taala dalam artikel yang berjudul Kaifiyatu tawzi'i amwalit ta'wid warratib at-taqa'udi ba'da mautil insan. Ya. Teknis pembagian amwalu ta'wid, harta sebagai ganti dari kematian seseorang, atau arratib at-taqa'udi, atau pensiunan bulanan yang itu diteruskan kepada keluarga mayit ba'da mautil insan, setelah kematian seseorang. Ada banyak kasus yang pernah masuk ke saya terkait, terutama terkait asuransi. Jadi seperti di negara kita, ketika seorang PNS itu pensiun, maka dia mendapatkan pensiunan bulanan sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Ada entah sekian persen dari gaji terakhir yang dia terima. Kemudian kalau dia meninggal dunia, maka pensiun itu tetap diteruskan, yang disebut dengan dana pensiun terusan, dan diberikan kepada istrinya yang janda, atau ada juga yang diberikan kepada anak yatimnya. Yang jadi pertanyaan, uang pensiunan ini milik siapa? Apakah murni milik sang istri, ataukah itu uang ahli waris, uang warisan? Karena andaikan begini, Mayit ketika pensiun dia masih punya orang tua, punya bapak ibu, atau iya, ketika dia meninggal orang tuanya masih hidup. Dia juga punya anak yang mungkin sebagian sudah kuliah, sebagian sudah SMA dan seterusnya. Lalu ketika meninggal pensiun itu tetap dilanjutkan, diserahkan kepada istrinya. Bolehkah orang tua mayit itu meminta bagiannya, yaitu 1/6? Karena mayit punya anak sehingga orang tua berhak 1/6, baik bapak maupun ibu. Dan bolehkah anak minta asobah sementara ibu hanya dikasih atau istri hanya dikasih 1/8? Nah, pembahasan seperti ini banyak mengundang tanda tanya sebagian orang, sehingga terkadang ada anak yang dia minta jatah ya, dari pensiunan yang diberikan oleh pemerintah kepada ibunya. Ada juga orang tua mayit yang minta kepada keluarga istri, keluarga mayit, istrinya dan anak-anaknya untuk dibagi sebagian karena dia berhak mendapatkan 1/6 dan seterusnya. Sekarang kita akan lihat keterangan dari beliau dalam kitab yang atau dalam artikel yang tadi beliau sampaikan ya. Artikel ini ada di internet. Yang pertama adalah uang pensiunan. Uang pensiunan saya bagi menjadi 2 di negara kita. Dan ini juga berdasarkan keterangan dari beliau. Yang pertama, uang pensiunan yang diberikan sekali ketika usai masa pengabdian. Misalnya ada orang yang kerja di sebuah perusahaan A sampai di usia 55 dia dirumahkan. Bahasa kita di PHK. Lalu dapat pesangon ya, dapat pesangon. Nah, pesangon ini adalah uang pensiunan yang diberikan sekali. Baik karena di PHK atau karena sudah selesai masa kerja atau termasuk karena dia meninggal dunia. Yang ini disebut dengan mukafa'atu nihayatil khidmah. Ya, mukafa'ah nihayatul khidmah. Kata Dr. Hisamuddin Affana, hafizahullah taala, beliau ini berasal dari Gaza ya. Kemudian belajar di Saudi dan beliau banyak berdakwah di Saudi dan kemudian kembali ke Palestina. Beliau menjelaskan tentang status uang pensiunan yang diberikan sekali ketika usia masa pengabdian atau uang pesangon ketika selesai masa kerja, yang kemudian itu disebabkan karena kematian. Misalnya ada orang yang masih kerja ya, on job, kemudian dia mati. Nah, ketika mati perusahaan ngasih uang pesangon. Kata beliau, wa idza tuwfiyal muwadhdhifu wa huwa ala ra'si amalihi fa yajri ala mukafa'ati nihayatil khidmati taqsimul mirathis syar'i. Ketika seorang pegawai meninggal, wa huwa ala ra'si amalihi, dan dia on job. On job itu artinya dia masih berstatus sebagai karyawan. Lalu dikasih mukafa'ah nihayatul khidmah. Ya, karena dia mungkin sudah bekerja selama 5 tahun atau bahkan 10 tahun, belum saatnya pensiun, meninggal, maka dia dikasih mukafa'ah nihayatul khidmah. Bagaimana status mukafa'ah nihayatul khidmah? Kata beliau, uang ini berlaku hukum pembagian warisan sesuai dengan aturan syariat. Sehingga beliau memasukkan ini bagian dari warisan. Karena itu dianggap hadiah dari perusahaan untuk mayit. Lalu setelah jadi hartanya mayit, maka begitu orang ini meninggal, itu diberikan kepada ahli waris. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, uang pensiunan bulanan yang diistilahkan dengan ar-ratib at-taqaudi. Uang pensiunan bulanan itu diterima oleh orang yang sudah usai masa kerja, pensiun, setiap bulan. Setelah dia meninggal dunia, dilanjutkan. Kalau di negara kita, dilanjutkan ke istrinya atau anaknya. Kata beliau, uang terusan pensiunan bulanan ini apakah masuk warisan? Beliau mengatakan, ar-ratib at-taqa'udi yusrafu ba'da wafatil muwaddifi lil mustahiqin alladzina tuhaddiduhumul jihatu allati tusrifuhu. Warrajih min aqwali ahli al-ilmi al-mu'assirin anna ar-ratib at-ta'aqqudi laisa irtsan. Tentang uang pensiun bulanan, kata beliau, setelah pegawai ini meninggal dunia, maka uang pensiun ini tetap diberikan kepada pihak keluarga yang berhak, sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga pemerintah yang menangani masalah ini. Alladzina tuhaddiduhum aljihatul lati tusrifuhu. Kalau di tempat kita ya taspen ya. Betul taspen ya. Jadi begitu sang suami meninggal, maka nanti istri tetap mendapatkan uang pensiunan terusan dari taspen. Nah, kata beliau, warrajih min aqwali ahli al-ilmil mu'assirin. Ada perbedaan pendapat di antara ulama mu'assirin, di antara ulama kontemporer di masa sekarang, tentang masalah uang pensiun terusan ini. Namun kata beliau, yang rajih, yang benar adalah an-ratibat taqaudi laisa irsan, bahwa pensiun bulanan itu bukan termasuk warisan. Karena itu yusrafu hasaban nidhamil jihati allati tusrifuhu, maka dia disalurkan sesuai dengan tujuan yang telah diatur oleh lembaga yang menyalurkan dana ini, yang diatur oleh undang-undang. Misalnya kalau taspen menyatakan bahwasanya ini adalah diberikan kepada istri mayit, yaitu haknya istri. Atau kalau taspen menentukan bahwasanya ini diberikan kepada anaknya yang di usia 15 tahun ke bawah, maka menjadi hak mereka sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh lembaga yang menyalurkan hal ini. Ya. Contohnya tadi ya, PNS di negara kita, mereka mendapatkan uang pensiunan bulanan. Begitu meninggal dunia, maka ada uang pensiun terusan yang diserahkan kepada istri. Dan ini statusnya bukan warisan, karena itu ini tidak harus dibagikan kepada anak-anak, sebagian tidak harus diserahkan kepada orang tua mayit dan seterusnya. Karena dia statusnya adalah sudah ditentukan arahnya kepada istri. Bahasa lainnya itu pemberian dari orang lain atau dari negara, santunan dari negara untuk keluarga mayit, bukan untuk mayit. Sehingga ini tidak masuk dalam kategori harta mayit. Wallahu a'lam. Yang kedua, simpanan kematian. Sebagian perusahaan menetapkan adanya simpanan kematian dengan cara dipotong gaji bulanan. Namun uang itu tidak bisa diambil kecuali setelah selesai masa kerja atau dia meninggal dunia. Nah, kata Dr. Hisamuddin Afanah, ini jelas harta mayit. Karena itu adalah harta dia yang dipotong dari gajinya. Sehingga malut taufir awil iddikhar, harta simpanan seperti ini, fi halati wafatil muwadzif tajri alaihi qismatul mirats. Ketika pegawai itu meninggal dunia, maka berlaku aturan pembagian warisan syar'i sebagaimana harta yang lain yang ditinggalkan oleh mayit. Li'annahu malun mustahiqqun lil muwadzif hal hayatihi. Karena ini adalah harta yang atau mustahaqqun lil muwadzif, yang menjadi hak yang menjadi haknya muwadzif, pegawai ini, hal hayatihi, ketika pegawai ini masih hidup. Walakinnahu la yastati'u ay yaqbidahu illa ba'da intihai khidmatihi. Namun ya, pegawai ini tidak bisa mengambilnya kecuali setelah selesai masa tugas atau meninggal dunia. Fa idza mata, karena itu ketika dia meninggal dunia, fal malu maluhu, maka harta itu adalah hartanya, karena itu wajib dibagi sesuai dengan aturan syariat. Dan sebagian perusahaan-perusahaan yang ingin memberikan jaminan bagi karyawannya terkadang melakukan seperti ini. Sehingga slip gaji di situ ada tertuang simpanan kematian atau santunan hari tua. Ya, dipotong misalnya 0,1% atau 0,5% dari gajinya. Kemudian yang ketiga adalah santunan asuransi dari negara. Yang kita maksud di sini adalah asuransi sosial. Nanti kita akan jelaskan. Salah satu contohnya asuransi kematian pensiunan untuk PNS. Asuransi kematian pensiunan untuk PNS. Jadi di samping dia mendapatkan uang pensiunan bulanan terusan, ya, ahli waris di samping mendapatkan uang pensiunan terusan bulanan, mereka juga mendapatkan asuransi kematian pensiunan untuk PNS. Santunan asuransi ini diberikan kepada ahli waris sesuai yang ditetapkan oleh lembaga negara yang menanganinya. Nah, santunan ini apakah masuk dalam kategori warisan atau bukan? Kata Dr. Hisamuddin Afana, beliau mengatakan amwalud doman al-ijtima'i, uang asuransi sosial. Salah satu asuransi sosial ya yang dikelola oleh negara. Tusrafu hasaban nidhamil jihatil lati tusrifuha. Maka dia diberikan sesuai dengan tujuan yang telah diatur oleh undang-undang, tujuan yang telah diatur oleh lembaga yang menanganinya. Kemudian beliau sebutkan penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Nuh Salman, salah satu di antara ulama Yordan. Kata Dr. Nuh Salman, "Ad-dhamanul ijtima'i yuwazza'u hasabal qanun al-khas hasabal qanunil khas bihi min qibali ad-daulah." Asuransi sosial, santunan asuransi sosial itu dibagikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang ditetapkan oleh negara. Walaisa kama yuwazza'ul mirats, dan tidak dibagi sebagaimana warisan. Wa dzalika li anna ad-dhaman al-ijtima'i minhatun min ad-daulah. Karena dhaman ijtima'i, karena uang pensiunan tadi, asuransi dari negara tadi adalah minhatun min ad-daulah, pemberian dari negara. Id lam yatamallak hal mutawaffa qabla wafatihi. Karena harta ini tidak pernah dimiliki oleh si mayit sebelum dia meninggal. Orang ini enggak pernah punya harta itu sebelum dia meninggal. Berarti ketika dia meninggal, harta itu baru turun dan itu sudah ditujukan kepada misalnya istrinya atau anaknya, maka menjadi hak mereka. Fatuwazza'u hasabal qanunil khass biha. Sehingga ini dibagikan berdasarkan undang-undang yang berlaku dalam masalah ini. Baik, insya Allah bisa dipahami. Jadi saya ulang di sini bahwa santunan asuransi dari negara itu diserahkan sesuai dengan tujuannya. Tujuannya kepada siapa? Oh, kepada istri atau kepada anaknya yang berusia di bawah sekian tahun, maka mereka lah yang berhak. Nah, bukan masuk dalam kategori warisan. Baik, sekarang kita lanjutkan. Berikutnya yang keempat, uang ganti rugi karena pembunuhan, yaitu at-ta'wid al-mali fi halatil qatli, uang ganti rugi karena pembunuhan. Misalnya negara memberikan uang ganti rugi kepada keluarga jenazah atas pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain, baik pembunuhan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Maka status uang ini sama dengan diyat yang tadi sudah kita sampaikan tentang diyat ya. Sehingga dia menjadi warisan dan wajib dibagi sesuai dengan aturan warisan. Dr. Hisamuddin menjelaskan, "Idza surifa ta'widul mali min syarikati ta'min fi halatil qatli, fa hadzal malu bi manzilati diyah." Apabila uang ganti rugi dari lembaga asuransi itu diberikan karena pembunuhan, maka uang itu statusnya sebagaimana diyat, sehingga dibagikan seperti aturan warisan, karena diyat termasuk aturan atau termasuk harta warisan. Yang kelima, sumbangan ketika takziah, amplop ketika takziah. Ini kebiasaan ini ma'ruf di negara kita, terutama di daerah Jogja, Jawa Tengah dan sekitarnya. Saya tidak menjumpainya di daerah Lamongan, ya, tempat asal saya. Makanya di sana ketika takziah itu tidak disediakan kotak infak atau kotak amplop. Tidak seperti di sini, kalau di sini kan disediakan kotak seperti itu. Ya, meskipun di sana ketika takziah mereka membawa, kadang membawa beras, kadang membawa gula dan seterusnya. Nah, sumbangan seperti ini bagaimana? Sumbangan ini ternyata tidak hanya ada di Indonesia, ada juga di Nigeria. Dan Lajnah Daimah, komite tetap dalam masalah fatwa dan pembahasan Islam, pernah mendapatkan pertanyaan dari orang Nigeria tentang masalah sumbangan seperti ini. Lalu jawaban dari Lajnah yang ditandatangani oleh Imam Ibnu Bas rahimahullah, al-amwalul lati takunu milkan liman wuhibat lahu minal ahya'i min aqaribil mayyit. Ammal mayyitu fala tasihul hibatu lahu. Harta seperti ini menjadi hak milik keluarga mayyit yang mendapatkannya. Sehingga misalnya yang dikasih adalah keluarga mayyit, istri dan anak-anak, ya, maka mereka yang berhak. Sedangkan mayit, maka tidak ada hibah untuk mayit. Hibah untuk mayit itu berarti datang ke kuburan, tak kasih duit. Ini tidak ada hibah kayak gini. Berarti ini bukan diberikan kepada mayit, orangnya sudah mati. Itulah alasan Lajnah. Terus hibah untuk mayit, nah hibah untuk mayit itu bisa kalau bentuknya adalah menghadiahkan pahala amal. Maka yang beliau di sini atau Lajnah mengatakan, illa min babit tasadduqi anhu, kecuali kalau niatnya ingin bersedekah atas nama mayit, maka itu bisa diberikan ke masjid misalnya. Kasih ke masjid sedekah atas nama mayit, bisa. Itu tidak harus keluarga, orang lain bisa. Wa ihda'u thawabi lahu, kemudian pahalanya dihadiahkan kepada mayit. Ketika sedekah diniatkan untuk mayit. Sedangkan memberikan hibah kepada mayit dalam bentuk harta enggak mungkin. Yang ada hanyalah hibah dalam bentuk uang atau hibah dalam bentuk amal. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan ketika sumbangan takziah itu tidak masuk dalam kategori warisan, bukan statusnya bukan warisan, maka harta ini tidak harus dibagi sesuai dengan aturan warisan, sehingga boleh diberikan kepada selain ahli waris. Boleh juga dibagi rata antara laki dan wanita sama. Anak laki, anak perempuan dibuat sama. Boleh juga diberikan kepada orang lain, bebas. Karena dia tidak masuk dalam perhitungan warisan. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan kita masih memiliki beberapa mukaddimah yang lainnya sebelum masuk sampai pada perhitungan. Semoga Anda sanggup untuk bersabar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.